hati siapa yang tak panas? Tak pomas. Tak pomas. Kasus ini wajib tuntas. Tak pomas. Koran-koran seperti amblas. Tak pomas. Pahlawanmu kurang tangkas. Tak pomas. Cukup tamat bilang.